Kita lanjutkan insyaallah pelajaran tafsir di kitab Tafsir Al-Muyassar. Dan kita masuk pada surat Abasa. Surat tentang bermuka masam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Ay zahara at-taghayyuru wal 'ajuz fi wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah nampak perubahan di wajah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan beliau bermuka masam. Anja'ahul a'ma, tatkala ada orang buta yang datang kepada beliau. Wa'arudha li'ajli annal a'ma Abdullah ibn Ummi Maktum ja'ahu mustarsyidat. Rasulullah SAW sempat berpaling. Berpaling ketika datang seorang yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Radiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan Abdullah bin Ummi Maktum tadi minta bimbingan dari Nabi SAW. Karena Rasulullah alaihissalatu wassalam munsyagilat bidakwati kibari Quraisy ila Islam. Kenapa Rasulullah SAW bermuka masam ketika itu? Karena beliau alaihissalatu wassalam sedang menyibukkan diri atau sedang sibuk berdakwah kepada menyeru orang-orang pembesar-pembesar musyrikin Quraisy untuk masuk Islam. Insyaallah. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang berdakwah menyeru orang-orang pembesar-pembesar musyrikin Quraisy dengan harapan pembesar-pembesar musyrikin Quraisy ini masuk Islam. Kalau pembesarnya sudah masuk Islam, maka yang di bawahnya para pengikutnya itu juga akan mudah masuk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum. Seorang miskin, seorang yang buta, minta bimbingan, minta nasihat kepada Rasulullah SAW terkait dengan Islam. Kemudian Rasulullah SAW berpaling. Berpaling darinya dan sibuk dengan berdakwah. Dengan berdakwah kepada menyeru orang-orang pembesar musyrikin Quraisy. Kemudian ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam ayat yang ketiga, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Ya. Wahai Muhammad, ya, tahukah engkau barangkali dia ini ingin mensucikan diri. Ya. Ya, ini Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ayyu syai'in yaj'aluka 'aliman bi haqiqati amri. Perkara apa yang menjadikan engkau wahai Nabi mengetahui hakikat perkaranya? La'allahu bi su'alihi tazku nafsahu wa tutahhiru. Bisa jadi dengan pertanyaan orang buta ini, ya, itu akan bisa membersihkan jiwanya, mensucikannya. Aw yahsulu lahu al-mazidu minal i'tibari wal istizar. Atau dia akan menambah, akan mendapatkan tambahan pelajaran. Ya. Dia akan bisa meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Dalam keadaan di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Nabi SAW. Tatkala beliau mengabaikan orang buta yang datang kepada beliau. Ya. Setelah itu, beliau justru menyibukkan dengan orang-orang kaya, pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, berdakwah-berdakwah kepada pembesar musyrikin Quraisy yang belum tentu diterima dakwahnya. Sementara ini orang sudah jelas ingin bimbingan, ingin menerima ilmu, ingin mendapatkan nasihat terkait Islam. Ya. Sehingga dikatakan di sini amma man istaghna, kata Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang merasa cukup. Ya, ini orang-orang ya, yang merasa tidak butuh dengan bimbingan. Ya. Orang-orang musyrikin Quraisy. Fa'antalahu tasodda, justru engkau dalam keadaan apa? Mencurahkan dirimu, mendakwai mereka. Mencurahkan waktumu dan tenagamu untuk mereka. Ya, diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata mufassir di sini, amma man istaghna an hadyik. Adapun orang yang tidak butuh dengan petunjuk bimbinganmu. Ya, ini musyrikin Quraisy. Fa'anta tata'arrubu lahu. Watuzri ila kalami. Justru engkau dalam keadaan apa? Menghadapkan dirimu pada mereka. Engkau dalam keadaan apa? Menyampaikan kalam-kalammu kepada dia. Wa ayyu syai'in 'alaika alla yatatahhar an kufrihi. Ya. Dalam keadaan apa? Engkau tidaklah berdosa kalau seandainya orang-orang tersebut itu tidak dibersihkan dari kekufurannya. Masya Allah, dalam keadaan apa? Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mengabaikan Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Kemudian lihat aliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah menyatakan wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepadamu serius ingin belajar, dia takut kepada Allah. Ya, orang ini betul-betul serius ingin mendapatkan nasihat, bimbingan dan jelas mau menerima bimbinganmu. Fa anta anhu kalaha. Tapi engkau justru berpaling darinya. Kala, kata Allah, jangan begitu wahai Nabi. Masya Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi kita alaihi salatu wasalam tatkala beliau melakukan satu kekeliruan. Ya. Lebih mengutamakan pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, mengabaikan orang yang jelas-jelas ingin menerima bimbingan dan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia orang rendahan di mata mereka. Walaupun dia orang yang buta. Ya. Tapi ketika beliau betul-betul dalam hatinya ada keikhlasan mau belajar. Ada keikhlasan ingin menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mendapatkan pembelaan dari atas langit. Oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa? Karena memang ketakwaan yang ada pada hati sahabat yang mulia ini Abdullah bin Maktum radhiyallahu ta'ala itu betul-betul diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini penting bagi kita masyaallah ikhwah untuk membenahi keikhlasan kita dalam belajar. Membenahi ya keikhlasan kita dalam betul-betul mengamalkan agama ini. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya ketakwaan dalam hati itu lebih utama, lebih afdal daripada kedudukan-kedudukan yang mulia di mata manusia. Ya. Karena kadang manusia sekarang ini menghormati, Masya Allah, oh sana jabatannya tinggi, oh sana kedudukannya tinggi, oh sana itu martabatnya, Masya Allah. Oh sana itu menjadi rektor di universitas ini, oh sana udah belajar gelarnya S1, S2, dan seterusnya. Sama masyarakat dimuliakan. Padahal itu bukan ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan takwa yang ada dalam hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Di sini sampai Rasulullah SAW sibuk menyibukkan berdakwah kepada petinggi-petinggi ya, musyrikin. Ya, kenapa? Karena mereka orang-orang yang dimuliakan. Harapannya seperti itu bisa masuk Islam. Ya, tapi ternyata beliau sempat mengabaikan orang ini, Abdullah bin Maktum, dan beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah bermuka masam sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan atau di tafsirnya di sini, wa amma man kana harisan ala liqa'ik, adapun orang yang semangat sekali untuk berjumpa dengannya, wa huwa yakhsyallaha, dalam keadaan dia takut kepada Allah, minat taksir bil istirsyad, dia takut kalau dirinya masih ada kekurangan dalam mencari bimbingan dalam belajar. Masya Allah, ini Abdullah bin Maktum radhiyallahu ta'ala anhu ketika belajar bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dalam hatinya merasa masih kurang belajarnya, masih kurang ilmunya, masih kurang semangatnya, masih kurang amalannya, sehingga beliau berusaha menjumpai Rasulullah SAW untuk belajar. Ya. Fa anta anhu tatasyaghal, justru engkau wahai Nabi mengabaikan dia. Ya. Engkau mengabaikan Abdullah bin Maktum. Laisal amr kama fa'alta ayyuhar rasul. Yang benar bukan seperti itu wahai Rasul. Ya. Yang benar bukan seperti itu wahai Rasul. Kenapa? Karena ini sudah jelas mau nerima, sementara yang sana masih belum jelas. Ya, yang sana masih belum jelas. Orang-orang pembesar musyrikin Quraisy masih belum jelas mau menerima dirimu, menerima dakwahmu atau tidak. Sementara yang ini sudah jelas dia akan menerima dakwahmu. Jangan kau tinggalkan yang sudah jelas ini demi untuk mencari perkara yang belum jelas. Nah, di sini juga ada faedah barakallahu fikum. Ya, kata Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Padahal hadza 'ala al-qa'idatil masyhurah. Hal ini menunjukkan atas kaidah yang sangat terkenal, yaitu la yutraku amrun ma'lum li amrin mawhum. Tidak boleh ditinggalkan perkara yang sudah jelas. Jelas maslahatnya, jelas kebaikannya. Ya, demi untuk meraih perkara yang masih belum jelas, yang meragukan. Ya. La wala maslahatun mutahaqqiqatun limaslahatin mutawahimatun. Jangan meninggalkan maslahat yang sudah nyata demi meraih maslahat yang masih belum nyata. Ya, ini Abdullah bin Maktum sudah jelas pasti dan pasti akan terima. Masya Allah. Ya. Sementara orang-orang musyrikin Quraisy masih belum jelas mau terima apa enggak dakwah Rasulullah SAW. Nah, yang masih belum jelas ini jangan diprioritaskan gitu. Tapi prioritaskan yang sudah jelas. Dan ini berlaku nanti pada perkara-perkara yang lainnya. Ya, kaidah ini berlaku ya ikhwah dalam perkara yang lainnya, kaidah umum. Kalau kita ada dua pilihan, yang pertama perkaranya ini masih belum jelas, masih meragukan bisa didapat kebaikannya atau tidak. Perkara yang kedua sudah jelas bisa diperoleh kebaikannya. Jangan tinggalkan yang ini yang sudah jelas. Ya, takutnya nanti enggak dapat dua-duanya. Ya. Misalkan belum lama kita gali sumur, masyaallah. Udah kedalaman 45 meter, udah kedalaman 56 meter. Masyaallah, ini udah jelas dapat air. Ya, dapat air jelas. Kedalaman 50 5 meter, udah jelas dapat air. Ada sebagian orang enggak tambah lagi sampai 100 meter. Pas dibor sampai 100 padahal dapat yang kayak pecek. Kayak lumpur. Akhirnya apa? Tidak dapat yang di atas, tidak dapat yang di bawah. Ya, kalau sudah jelas yang seperti itu, ambil yang sudah jelas. Jangan cari yang masih belum jelas. Ya, misalkan ada contoh lain lagi, kita lagi di perjalanan kita enggak tahu. Ya, motor kita ini bensinnya udah hampir habis, karat. Ya, ini ada jerigen-jerigen jualan bensin. Dia bilang, "Ah, nanti cari di SPBU sana lagi, siapa tuh ada, siapa tuh." Ya, dia enggak mau beli di situ. Padahal ternyata apa? Yang di sana tidak ada, habis. Ya. Yang di sini, yang di sana sudah lewat puluhan kilometer. Bensinnya sudah habis di tengah sawah. Mau ke mana dia? Ya. Jadi Abraham sudah jelas ada bensin, beli saja. Di sana masih belum jelas, jangan beli. Begitu ya. Dan ini kaidah berlaku. Kalau ada dua pilihan, mana yang sudah jelas maslahatnya, ambil. Mana yang belum jelas, jangan dulu diprioritaskan. Begitu ya. Ini luar biasa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini ma'asyiral rahman wa rahmatullah. Dalam kisah yang mulia ini juga ada faedah bahwasanya apa? Kata beliau, wa annahu yanbaghi al-iqbal 'ala talibul 'ilm. Hendaknya ya untuk memperhatikan ya kepada para penuntut ilmu. Di sini Abdullah bin Maktum itu seorang yang betul-betul ingin menuntut ilmu. Ya, perhatikan mereka. Ya, al-muttaqiru ilaihi yang sangat butuh dengan ilmu. Al-haris alaihi semangat untuk mendapatkan ilmu. Ya. Dalam keadaan apa? Azyad min ghairihi, lebih daripada yang lainnya. Jadi penting bagi kita untuk memiliki perhatian yang besar kepada para penuntut ilmu yang serius belajar, serius menuntut ilmu, mendapatkan kebaikan. Ya, lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Dari sini kita tahu, Ibnu Maktum kenapa sampai Allah bela? Karena beliau ingin menuntut ilmu. Ya, tapi sebagian ya manusia-manusia ya yang sibuk dengan harta dan kekayaan seperti pembesar-pembesar musyrikin Quraisy yang enggak tahu mau menerima ilmu atau tidak, ya itu perhatiannya nomor di bawahnya gitu. Perhatiannya nomor di bawahnya. Ya, kenapa? Karena para penuntut ilmu adalah orang-orang yang sangat-sangat diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diperhatikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu kalau enggak salah, beliau menyebutkan kalau ada para penuntut ilmu yang belajar, beliau menyatakan marhaban biwasiyati Rasulillah alaihi salatu wasalam. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ikhwan, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Biar kita lanjut di waktu yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.